posisikan masing-masing sesuai dengan apa adanya. Al-Quran sumber berita dari Allah, Sunnah sumber berita dari Rasulullah SAW, kemudian Athar yang sebutin Athar Sahabi, sumber berita yang datang dari generasi yang paling utama, yaitu yang dibina Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah tabi'in, kemudian para ulama yang kita posisikan sesuai dengan apa adanya. Pertama adalah Al-Quran, kemudian tentu kedua adalah hadis, kemudian ketiga adalah asal sahabat, kemudian berikutnya adalah tabi'in, selanjutnya adalah imam madhab, ya. Berikutnya di bawah adalah sejarah, dan terakhir adalah mimpi. Posisinya kita urutlah itu, sebab ini semuanya banyak sekali yang membuat sekian banyak orang sibuk, dan kesibukan tersebut ada yang bermakna, ada yang tidak. Al-Quran jelas sekali kalau kita perhatikan banyak berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu yang diterima Nabi, yang dibaca kaum mukminin-mukminat, tetapi sering isi beritanya dikalahkan oleh berita-berita yang tidak jelas sumbernya, yang sering disebut dengan sejarah. Kita ambil contoh saat ini, insyaAllah firman Allah Subhanahu wa taala yang kita adakan studi kritis terhadap berita yang kita terima biasa sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat At-Taubah ayat 100, dan insyaAllah kita sama-sama membaca saat ini surat At-Taubah ayat 100 ini. Kelihatan jelas seperti ini. Banyak ada kurang jelasnya Pak, ada gangguan. Ya, mudah-mudahan jelas sekarang. Surat At-Taubah ayat 100. Jelasannya tadi ya? Jelas ini Pak. Jelas ini? Ya, baik. Saya bacakan bersama, saya bacakan dan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin Yeah. sebagainya. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ luasnya, tidak tersirat ibadah kita, bagaimana isinya, dipaksa-paksakan oleh kita, bayangkan apa isi surga tidak akan sampai. Di antaranya yang tidak dapat terjangkau oleh kita, surga itu begitu banyak, bukan satu. Tadi tahal anhar, berjalan di bawah surga itu sungai-sungai. Ini kan tidak terbayang oleh kita. Bagaimana alam yang demikian luas, tidak dapat kita bayangkan luasnya. Alam yang penuh dengan kenikmatan, tidak dapat kita bayangkan kenikmatannya. Di bawahnya banyak sungai. Kalau kita kan biasanya juga kalau ada sungai di pinggir, bukan di bawah. Kalau kita punya rumah, di bawahnya sungai. Ini juga ngeri anak, tak perlu kecemburuan nanti. Tapi ini kan Al-Quran menyebutkan tadi tahta. Ada tadi min tahtiha, ada tadi tahta. Tahta lebih-lebih lagi tergambar di bawah betul. Kalau min tahtiha, boleh jadi kalau umpamanya ada min, terlihatlah bangunan. Kalau min tahtiha, bisa sungainya di sini. Tapi kalau tahta, semuanya. Beda kan? Kalau tahta itu di bawah semuanya. Walaupun terjemahannya disebut mengalir sungai, tetapi Al-Quran tidak menyebutkan mengalir. Kalau mengalir kan gambarannya air. Kalau ini yang berjalan adalah sungai berjalan. Tidak dapat tiba-tiba yang tak apa kita tidak akan mampu memahami hakikat surga. Nah, sebutan kalimatnya adalah tadi tahal anhau, berjalan di bawah sungai itu, apa di bawah sungai itu sungai-sungai. Khalidina muhajirin ansar dan para pengikut muhajirin dan ansar dari golongan orang Mekah, orang Madinah dan pendatang baru yang bertemu dengan Rasulullah SAW, mereka semuanya merasakan nikmat hidup dengan agama Allah dan Allah sudah menjanjikan buat mereka di akhirat nanti kenikmatan yang tak terhingga. Itu untuk dinikmati selama-lamanya. Khalidina fiha abadan. Sudah ada kalimat khalidin, kekal, abadan. Sudah jadi bahasa abadannya abadi. Itu abadan ya. Jadi sudah jadi bahasa kita abadi. Dzalikal fawzul 'azim. Itulah sebetulnya kesuksesan yang sangat luar biasa, yang agung. Nah, ini adalah sifat apa? Kondisi para sahabat. Kita lanjutkan dengan surat Al-Hasyr ayat 9. Allah Subhanahu wa taala menegaskan walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'minuna 'ala anfusihim wa law kana bihim khassasa wa man yuqa shiha nafsihi fa ulaika hum al-muflihun. Ini khusus sifat-sifat orang Madinah. Yang tinggal di Madinah sudah mendapatkan nikmat iman tertanam dalam kalbu mereka yang merupakan bekal utama untuk kehidupan di masa mendatang yang abadi. Bagaimana sifat-sifat mereka? Mereka ketika kedatangan para tamu dari Mekah, yuhibbuna man hajara ilaihi. Mereka para orang-orang ini sangat mencintai orang Mekah. Subhanallah. Al-Quran mengatakan yuhibbun dengan kata kerja sekarang. Ini memberikan gambaran kecintaan mereka masih terbukti saat ini. Walaupun orangnya sudah tiada. Hasil dari buku akhlak yang sangat mulia mereka itu saat ini masih terasa oleh kaum muslimin di dunia. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Ketika mereka memberi berbagi yang diperlukan oleh orang-orang muhajirin, orang Ansar memberikan apapun yang diperlukan oleh muhajirin, dalam hati orang Ansar tidak ada rasa berat. Nikmat saja membagi-bagikan. Saya punya kebun ini adalah pokoknya 1 hektar, tawarkan kepada orang Mekah, silakan ambil setengahnya buat anda. Ini saya punya rumah 2, silakan ambil 1 oleh anda. Bahkan saya kesetingkat, saya punya istri lebih dari 1, juga ditawarkan. Ini tidak terbayang saat ini. Barangkali Anda tidak punya pasangan hidup dan ada yang menarik dari istri saya buat Anda, saya rela untuk menceraikan buat Anda seperti satu orang atau dua orang. Saya bisa seperti itu. Ini tidak dapat dibayangkan saat ini. Betapa tingginya ukhuwah yang ditanamkan Allah dalam kalbu orang Muhajirin dan Ansar. Nah, di sini disebutkan yuhiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan orang yang datang dari Mekah ketimbang kepentingan pribadi. Sekian banyak kata yang sudah sekian lama diurus, dicintai, sayangi, datang para tamu dari Mekah ditawarkan sesuai dengan yang diperlukan oleh orang Mekah, silahkan ambil. Itu yuhirun kita, itu artinya dalam mengutamakan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Walau karena di Mekah, walaupun pada saat itu mereka sangat menghargai memerlukannya, tapi tidak merasa lebih, tidak merasa berat. Pemayuka syuhana si kuhulala ikhman mukhir. Itu sebetulnya orang yang dijamin oleh Allah. Mereka bersih, mereka terpelihara dari sifat kikir. Mereka itulah orang-orang yang berbahagia, yang sukses. Di dalam surat At-Taubah disebutkan Al-Fawzul Azim di ayat yang 9 surat Al-Hasyr, Al-Muflihu, orang yang meraih kesuksesan. Nah, kita hubungkan dua ayat tadi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita pelajari hubungan Quran, hadis asal sahabi, tabi'in, imam madhab, punya sejarah dan mimpi. Kita hubungkan semuanya ini. Di mana posisi hasil mimpi, sejarah dan pernyataan imam-imam madhab. Karena kita sebagai orang yang sudah diberi nikmat iman, kita jaga, kita manfaatkan iman ini untuk kita jadikan sebagai berpikir, berpikir, berbicara dan bergerak. Rasulullah SAW bersabda, ini hadis riwayat Muslim. Idza tawajjaha al-muslimani bi sayfayhima, apabila dua orang muslim berhadapan, berantem masing-masing dengan memegang pedangnya, sampai ada yang membunuh dan ada yang dibunuh, falqatil wal maqtul finnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Nah, qala, seorang sahabat berkata, faqultu aw qila ya rasulullah hadzal qatil fama bal maqtul, kalau orang yang membunuh terancam masuk neraka, saya ngerti. Bagaimana yang dibunuh kok terancam juga masuk neraka? Rasul bersabda, innahu qad awlaqatna sahibihi. Orang yang dibunuh juga kalau masih memungkinkan, masih punya kemampuan, akan membalas untuk membunuh yang membunuhnya. Sama-sama menjadi pembunuh. Kalau sudah berantem berhadapan dengan senjata, walaupun tanpa senjata, dengan kekuatan sampai mematikan. Yang ingin kita kaji saat ini, di dalam beberapa buku sejarah dan disebut sejarah Islam, diterangkan ada disebut dengan Perang Jamal dan Perang Siffin. Nah, beberapa penulis sejarah, sebelum kita telusuri siapa penulis tersebut, beberapa penulis sejarah menyatakan bahwa pada peristiwa terjadinya Perang Jamal, di situ sahabat dengan sahabat berperang dan sampai ada yang meninggal dari kalangan sahabat. Yang menjadi pertanyaan buat kita, di antara sahabat yang meninggal, siapa yang membunuh? Apakah sahabat atau orang kafir? Itu yang harus kita kaji. Kalau sekiranya sejarah mengatakan bahwa sahabat berperang sampai ada yang meninggal, maka yang meninggal dengan yang membunuhnya sama-sama masuk neraka. Kata Al-Quran, mereka semua masuk surga. Maka ini sesuatu yang berlawanan. Apabila ada yang berlawanan Al-Quran dengan hadis, mereka sudah ambil Al-Quran. Apalagi sekarang Quran berlawanan dengan sejarah, mana yang harus kita ambil? yang jelas Quran. Tapi kenapa kok banyak orang yang terbawa oleh buku sejarah? Sejarah ini tidak jelas penulisnya siapa. Dan kita tahu bahwa yang berisikan sejarah Islam, sejarah Al-Quran, sejarah Nabi tidak hanya umat Islam. Banyak sekali orang yang memang ingin menghancurkan agama Islam menulis buku sebanyak-banyaknya, terutama masalah sejarah lebih gampang lagi mereka ngarang. Hadis saja mereka ngarang sampai muncul hadis maudhu, hadis palsu. Ya apalagi sejarah. Saya bertanya-tanya itu sampai saat ini. Ketika orang berbicara tentang sejarah, bahwa di zaman perang Jamal, perang Siffin itu kan para sahabat ya, yang disebut-sebut Ali berperang melawan Aisyah atau Ali berperang melawan Muawiyah. Jangan-jangan peristiwa ini memang terjadi perang, tetapi bukan perang antar sesama muslim. Bukan terjadi perang antara sesama sahabat. Kalaupun muncul masalah-masalah yang seperti itu, perbedaan di zaman Rasul juga ada perbedaan, tapi tidak sampai terjadi peperangan. Karena ini berlawanan dengan Al-Quran. Kita nyanyiin kepada Al-Quran. Al-Muhajirun dan yang ikut perang pada waktu perang Jamal, perang Siffin itu adalah disebut-sebut Imam Ali, Sayyidah Aisyah, kemudian juga Muawiyah, semuanya sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah, bahkan Zubair bin Awal, bahkan juga Talha bin Ubaidillah. Oh, subhanallah, Talha bin Ubaidillah. Waktu perang Uhud, Abu Bakar sempat mengatakan, Uhud kulluha li Talha. Perang Uhud ini rasanya apa keutamaan atau pahalanya buat Talha semuanya. Itu ungkapan Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar menyaksikan ketika Rasulullah SAW dikepung oleh orang kafir dan Talha menjaga Rasulullah, Talha sampai mempersilahkan Rasulullah untuk naik punggung Talha dan Rasulullah naik ke sini. Itu dari, jadi anggap silakan ya Rasulullah injak punggung aku. Kemudian Rasulullah menginjaknya, kemudian Talha diangkat sampai Rasulullah naik ke atas batu tinggi sehingga orang-orang kafir tidak mampu lagi menghantam dengan pedangnya. Karena memang di atas, justru Rasulullah di atas tinggal begini kan, lebih gampang lagi. Sampai dikatakan, Uhud kulluha li Talha, kata Abu Bakar. Tapi ini kan sejarah yang kita terima. Mungkin orang-orang yang membenci Islam tidak mau cerita tentang cerita ini, tidak mau menerima cerita ini. Jadi terserahlah. Tapi yang paling penting kita beriman kepada Al-Quran. Dan Al-Quran itu memelihara keasliannya dari sejak turun sampai saat ini. Keaslian dalam berbagai segi, termasuk keaslian dalam tulisannya. Kita perhatikan kalimat as-sabiqun saat ini dibaca panjang tanpa alif. Ini adalah asli. Dari zaman dulu, Al-Muhajirin haknya tidak pakai alif, dibaca panjang, sementara Ansor pakai alif. Kenapa dibedakan? Pasti ini memiliki makna. Kemudian di Ihsan, Ihsan juga dibaca panjang tanpa alif. Jannah, Anhar, subhanallah. Inilah keaslian huruf Al-Qur'an. Hurufnya asli, susunan kalimatnya asli, bacaannya terpelihara. Ilmu membaca yang seperti yang tertiru Quran terpelihara. Tapi kenapa maknanya? Ketika kita temukan berita dari buku sejarah bahwa sahabat terjadi peperangan, bagaimana komentar beberapa orang ketika ada orang yang berbicara tentang sejarah atau perang Jamal, perang Siffin, dulu sahabat berperang, gimana responnya? Pantas ya. Sekarang umat Islam berperang dan memang orang dulu juga berperang. Ya orang yang marah begitu. Terus saya mendengar langsung. Oh, bangsa dari dulunya. Umat Islam berperang. Mestinya kita tidak demikian. Siapa tahu yang disebut dengan saling membunuh. Sahabat. Berlawanan dengan Al-Quran di berita ini. Nah, ketika ditemukan ada beberapa hadis yang redaksinya terkesan, bisa bahas terkesan ya, terkesan berlawanan dengan Al-Quran, cukup ramai para ulama. Cukup ramai. Salah satu contoh umpamanya, Rasul bersabda, "Man mata wa'ali siyam sama'an waliyu." Siapa yang meninggal masih punya utang saum dapat dibayar utangnya oleh orang yang masih hidup dari keluarganya. Itu kan cukup ramai. Ada itu pindah amal, ada itu kewajiban dari orang lain, ramai. Ketika dikasih ini harus dilihat Bukhari, wahai masih bisa terima, walaupun syaratnya sahih dipertanyakan matanya, sampai muncul halnya. Bagaimana sebenarnya ketika secara berbicara enggak dibantah? Nah ini namanya boleh jadi ini adalah merupakan majlis alim yang pertama berangkat kalau yang kalau punya keinginan untuk membantah sejarah ini. Saya betul-betul terpikir, nah apa kok ketika diangkat tentang sejarah sepertinya enggak ada protes. Kalau hadis saja diperdebatkan, ungkapan para ulama saja diperdebatkan antara Imam Mazhab, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, diperdebatkan mana yang sesuai dengan Quran dan hadis dan mana yang tidak sesuai. Demikian pula tabi'in, demikian pula sahabat tentang salat malam Ramadan yang berjamaah terus-menerus kan cukup ramai pembahasan karena khawatir tidak sesuai dengan hadis. Nah sekarang ketika sejarah yang jelas-jelas merusak makna Al-Qur'an. Al-Qur'an itu secara keseluruhan mengantarkan umat menuju kesejahteraan hidup, keharmonisan, kerukunan hidup, bahkan perdamaian, bahkan surga rahmatan lil alamin. Dipertanyakan saat ini ketika sejarah berbicara bahwa sahabat dulu berperang, dipertanyakan sekarang siapa itu yang menyebut sejarah. Jangan-jangan penulisnya yang berkata begitu adalah pihak non-muslim. Karena sejarah ini bersuara dua pihak. Banyak sekali orang-orang yang membenci Islam dari sejarah tentang Al-Quran, tentang Rasul. Bahkan saya pernah membaca buku berjudul Muhammadanism. Ini agama Muhammad. Sudah penyimpangan istilah itu. Islam disebut agama Muhammad. Padahal Islam adalah agama semua nabi, semua rasul. Nabi Ibrahim mengatakan, wa ana awwalul muslimin. Kemudian nabi-nabi berikutnya juga semuanya menyatakan muslim. Tetapi ketika dirubah oleh sejarawan, agama Muhammad ini mengarahkan dari istilah tersebut mengarahkan isi. Untuk supaya tidak lagi terpelihara keasliannya. Nah, sebelum kita sampai mendalam, kita lanjutkan dengan mimpi. Banyak juga mimpi yang dijadikan sebagai dasar keyakinan. Kalau mimpi tersebut dialami oleh para nabi, oleh para rasul adalah wahyu. Nanti wahyu menyatakan, ya bunayya inni ra, ya bunayya apa? Inni ra'ai bukan. Ibrahim berkata, inni a'ti manam. Inni a'ti manami anni adbahu. Fa'mur madza tara. Nabi Yusuf sedang apa masih kecil bermimpi kepada ayahnya mengatakan, ya abati. Inni ra'aytu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. Itu kan jelas mimpi para nabi merupakan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mimpi di bawah para nabi untuk sahabat punya arti insyaallah yang disebut dengan firasatul mukmin juga bisa dikatakan. Kemudian mimpi orang sekarang tidak lepas dari beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama memang datang dari Allah.